Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Om Jamal Mirdad apa Jamal Roti ini? Jamal Mirdad. Itu Jambal kalau orang Jambal. Jambal, Jambal Roti. Masih ingat dengan Heti. Romai Rama. Jamal Mirdad enggak begitu, kayak begitu mah Romai Rama. Heti. Itu Romai Rama juga manggilnya Elvi. Gitu. Bukan Heti. Doraka sih Aka kolot tuh Heti. Apaan Heti? Mau kasih bunga? Iya, kebetulan kedatangan saya ke sini ungkapan rasa rindu saya. Kalau Jamal Mirdad tuh jam dulu suaranya melengking. Apa kabar? Gitu. Itu saya Jamal Mirdad. Itu dia suaranya Ridho. Enggak emang gitu. Kebetulan ini Jamal, kamu tinggal di mana sekarang? Di rumah. Masih sama itu. Masih. Kenapa ngasih bunga? Mungkin ada histori. Iya, karena ini saya ingin memberikan bunga ini kepada kembang desa. Kembang desa. Yang membuat aku diam-diam jatuh cinta. Okay. Kepada Jamila, sang perawan desa. Itu mah lagu ya. Oh, Jamila. Itu Jamila. Anak palura, palura sakit parah. Jadi kembang desanya siapa? Kalau kembang pasir sih ada di sana. Bunda Heti. Oh, Bunda Heti. Mang Budi? Saya. Kumaha ada Mamang? Ada Mamang. Misalnya cuma itu. Damang. Iya, iya. Ya sudah. Dikasih aja, dikasih. Ini bundanya di sini. Iya. Dulu katanya bunda sering banget kalau lagi nyanyi duet, so sering banget ngasih makanan. Bunda itu banyak memberikan masukan-masukan sama saya. Oke. Kesambet dong. Kalau hal bernyanyi. Jadi teknik vokal boleh. Karena kamu kalau nyanyi suka fals. Iya, jadi dulu suka kasih tahu ini masih fals gitu. Iya, suka fals. Karena kebetulan sekarang saya sudah ada kemajuan? Sudah. Sudah? Ya, ini kita makin bisa. Silakan duduk. Bunganya enggak dikasih, kasih aja enggak apa-apa, diambil lagi. Mohon diterima. Iya, terima kasih. Itu berikut tawannya. Kirain bunga, Bang, dikasih ini bunga. Terima kasih, Mal. Sama-sama. Makasih banyak. Iya. Bunda Heti. Iya. Apa sih yang paling diingat waktu berduet dengan Jamal Mirdad? Pak Jamal nunduk aja, Pak Jamal. Pak Jamal nunduk aja. Berat ini rambut. Oh. Kalau Jamal ini ciri khasnya itu tadi gini. Iya. Ciri khasnya dia itu ya, aja. Iya, satu. Ya. Kadang-kadang saya begini. Pernah kemarin ini, saya lagi pilek. Oh iya. Lehok banyak kan. Leper. Geprek, ngasang geprek. Itu panggilan Bunda sama saya tuh, geprek. Geprek. Geprek. Apa sih yang diingat selain gini? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada. Selain begini, kadang-kadang saya begini. Terus gini, kadang-kadang gini ya? Tapi orangnya memang happy terus dia. Iya, harus begitu Bunda. Tidak pernah happy aja. Pantesan ada lagunya ya, yang penting happy. Iya. Gimana sih lagunya? Suka-suka. Ada Bapak satu nyanyi separuh kayak makan di warteg. Bang Komeng, karena lagu saya kan banyak banget gitu. Oh, iya. Selain saya ingat lagu yang itu tuh. Ada satu oh, lagi. Jam dinding. Jamila. Dicolong orang. Bukan, Jamila. Oh, Jamila. Ya. Jamila. Ada satu lagi yang lagunya yang Bunda sangat suka. Yang mana? Burung bangau terbang setahun sekali. Ke kandang. Ke kandang. Masa Bunda lupa? Lagunya lagu gitu. Lembayung Sutra. Nah itu. Itu Lembayung Sutra. Burung bangau terbang ke kampung setahun sekali. Kandang. Gak ada lagu itu ah. Ada Bunda. Jamal Mirdad ada kan? Burung bangau terbang ke kandang setahun sekali. Iya. Kandangnya dicolong. Cintanya lagi. Hatiku selembut salju. Nah, itu Bunda. Apalnya nih tukang sagon. Om Jamal, apa yang paling dikangenin dari Bunda? Tapi lagu yang tadi gimana tadi saya suka aja. Burung bangau terbang ke kandang setahun sekali. Itu enak banget itu lagunya. Hati lebur cari juga enak tuh. Gimana? Al, hati lebur juga. Nah, hati lebur, hati lebur. Hati lebur. Bukan. Beda lagu. Lagu kamu sendiri masa enggak tahu? Saya banyak lagu. Itu hati lebur di E, coba di E. Coba di E. E. Coba, ya. Coba. E-nya sekali aja. Titik noda. Titik, titik noda. Tertinggal di dalam. Dada. Iya itu lagu kamu masa nggak inget? Lupa bunda banyak lagu. Sama satu lagi lagu yang nodai. Nah ada gitunya kalau cuma titing titing nodai. Ada gitunya. Itu yuhu. Ada gitunya.